Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-13 dari bulan Rabi'inil Akhir 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 27 November 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah. Dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Rahimahullahu Ta'ala. Ya mana ikhwati fillah ya ra'akumullah. Walhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menukilkan apa yang disampaikan oleh Al-Syeikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'a terkait dengan definisi An-Nabi, begitu pula Ar-Rasul. Dan beliau menyebutkan Hafizahullah wa ra'a apa yang terkait dengan perbedaan antara Nabi dan Rasul tersebut. Bahkan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah wa ra'a bahwasanya apabila ada seseorang yang mendustakan satu saja Rasul, satu saja Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fahuwa mukadzibun bil jami', maka hakikatnya dia telah mendustakan seluruh Nabi dan Rasul yang ada di muka bumi ini. Walaupun dia meyakini bahwa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam misalkan diutus kepada kaum mereka, ataukah dia meyakini bahwa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum mereka, maka ini semua tidak berfaedah ketika mereka semua menafikan keimanan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian dibawakan oleh beliau beberapa ayat Allah Jalla Jalaluh yang memberikan faedah kepada kita bahwasanya mereka, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang benar-benar berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala mereka mau mengimani apa yang Allah turunkan kepada Rasul yang terakhir, yakni Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau menukilkan pula, kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, yang ada di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-146 yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluh, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, adalah mereka orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Jalla wa Ala kepada mereka Al-Kitab. Karena kita mengetahui ikhwati fillah ra'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafizakumullah min kulli su'in wa makruh, bahwasanya ahlul kitab itu adalah al-yahud wan nasara. Al-Yahud diberikan oleh Allah Jalla wa'ala pada Nabi yang diutus di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dari kalangan Bani Israel diberikan Al-Kitab yang dinamakan dengan At-Taurah. Begitu pula kaum Nasara dengan Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka pun diberikan Alkitab yang dinamakan dengan Al-Injil. Sehingga di sini Allah Jalla wa Ala menyatakan alladzina atainahumul kitab. Maka mereka yang telah kami berikan, kami karuniakan kepada mereka Alkitab. Termasuk di dalamnya At-Taurah wal Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Hakikatnya mereka itu mengetahui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui putra-putri mereka. Sebagaimana mereka mengetahui anak-anak keturunan mereka, saking tingginya, saking dalamnya pengetahuan yang ada di sisi mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bushra, kabar gembira, baik dalam Taurat atau ke Injil. Yang ini datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah diberikan kabar gembira. Begitu pula datang dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Maka khawati fillah yara'akumullah, mereka bukannya orang-orang yang jahil. Ahlul kitab, terkhusus al-Yahud wa al-Nasara, bukanlah orang-orang yang tidak mengetahui tentang sosok Nabi yang akan datang di akhir zaman, yang akan menjadi penutup dari kalangan para Nabi dan Rasul. Akan tetapi, mereka benar-benar sengaja tidak mau beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Hafidhahullah War'ah, lakin hamalahumul hasadu 'alal kufri bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li'annahum yuriduna alla takhruja an-nubuwwatu 'an bani Israil fahum yahtarikuna fadla Allah jalla jalaluh. Karena mereka ini terbawa dengan penyakit hasad, mereka iri, mereka dengki. Kenapa harus diutus orang Nabi dari kalangan Al-Quraysh? Kenapa tidak dari kalangan Bani Israel? Kenapa demikian? Akhirnya mereka hasad, karena mereka adalah dari kalangan Bani Israel. Dikenal banyak para Nabi dan Rasul yang Allah Subhanahu Wa Taala utus dari kalangan Bani Israel. Kenapa kok Nabi terakhir tidak Allah Jalla Wa Ala utus di tengah-tengah Bani Israel? Kenapa? Akhirnya mereka, walaupun mengetahui bahwa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sosok yang terbaik sebagai penutup para nabi dan rasul, disebabkan kehasatan yang ada di sisi mereka sehingga mereka tidak mau beriman. Bukan hanya kaum Bani Israel, ikhwati fillah yarakumullah ayyuhat talabah, yang tidak menyangka bahwa rasul yang menjadi penutup dari kalangan anbiya war rusul datang di tengah-tengah bangsa Arab, Bani Quraisy. Bahkan sebahagian muluk, sebahagian penguasa-penguasa dunia ketika itu, dari penguasa Faris, Raja Faris, Kaisar dan Kisra, mereka menyangka bahwa penutup para nabi dan rasul ini akan datang, atau akan Allah Subhanahu wa Ta'ala keluarkan dari negeri Syam, dari negeri Asy-Syam, bukan bangsa Arab, bukan Quraisy yang menjadi nisbah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Maka ternyata persangkaan mereka tersebut keliru, tidak tepat, yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lah yang diutus di tengah-tengah manusia sebagai penutup para nabi dari kalangan bangsa Arab, terkhusus Quraisy. Fahum yahtarikuna fadlallah. Maka hakikatnya mereka adalah orang-orang yang tidak senang dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Li'annahum yuridun alla takhruja an-nubuwwatu 'an bani Israil. Karena mereka inginkan adalah agar silsilah para nabi dan rasul ini tidak keluar, tidak melenceng. Karena banyak sudah para nabi dan rasul dari awal berasal dari Bani Israil. Maksudnya ya sekalian penutup para nabi dan rasul ya sekalian dari Bani Israel. Agar lengkap, agar sempurna silsilah ini, jangan melenceng ke bangsa Arab, jangan melenceng ke Quraisy. Itu yang mereka inginkan. Akhirnya mereka tidak senang dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Inilah hakikat hasad. ikhwati fillah yarakumullah, ketika ada beberapa pihak yang tidak senang kepada kebahagiaan, keutamaan dari pihak lainnya. Maka ini bahagian dari al-hasad wal-iyadhu billah. Maka Allah Jalla wa'ala menukilkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-54. Am yahsadun atau am yahsudun an-nasa ala ma atahumullahu min fadlihi. Apakah mereka hasad kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan keutamaan kepada mereka? Kenapa mereka harus hasad? Ini jawabannya. Atau ini pertanyaannya, kenapa mereka harus hasad? Harusnya mereka bisa menukilkan apa yang telah Allah Jalla wa'ala firmankan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Sesungguhnya itu adalah keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Sehingga tidak pantas ya khawati fillah yura'akumullah ketika kita hasad. Begitu pula Bani Israel tidak pantas bagi mereka untuk hasad kepada sosok kemuliaan yang ada di tengah-tengah bangsa Arab dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dari mereka. Ini pun pelajaran bagi kita, ayuhat talaba, bahwasanya sikap hasad yang mungkin sebahagian kita menganggap ini adalah satu hal yang hina, bahkan sebahagian lagi sekedar atau cenderung meremehkan, ah hasad saja kok. Tapi bersumber dari hasad ini, bayangkan kaum Bani Israel secara menyeluruh mengkufuri sosok Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sudah mengetahui bahwa hasad ini adalah sifat tercela, bahwa hasad ini adalah sifat yang hina, sifat yang hayyin, yang tidak pantas untuk dimiliki oleh seorang muslim, ya jangan kita berperangai dengan sifat hasad tersebut. Bagaimana obatnya apabila kita melihat kebahagiaan, kemuliaan yang ada di tengah-tengah orang lain? Ayat yang telah ana nukilkan tadi. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, selesai. Kita melihat kebahagiaan ada pada orang lain. Kita melihat keutamaan ada pada orang lain. Kita melihat karunia demi karunia Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tersebut. Yang di sisi lain kita kok nampaknya gak pernah diberikan rizki oleh Allah Jalla wa'ala. Gak pernah diberikan karunia oleh Allah Jalla wa'ala. Gak pernah diberikan kemuliaan dan yang seterusnya. Maka untuk mengobati penyakit-penyakit tersebut, camkanlah, tanamkanlah apa yang telah Allah Jalla wa'ala firmankan. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha', maka akan tenang hati kita melihat orang lain mendapatkan rezeki demi rezeki, kenikmatan demi kenikmatan, karunia demi karunia, dan yang semisalnya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'afal ladhi hamalahum huwal hasad wal baghi, maka yang menjadikan mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sifat hasad dan kedengkian yang ada di tengah-tengah mereka. Wal iyadhu billah, wa illa fahum ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sangat-sangat mengetahui, padahal mereka sangat-sangat menyadari bahwa beliau adalah rasul, utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum yajidunahu fit Taurat wal Injil, karena mereka mendapati kabar gembira tersebut telah Allah Jalla wa'ala tuliskan, maktub, termaktub, tertulis, bukan hanya isyarah, bukan hanya sesuatu yang tersirat, ikhwati fillah yara'akumullah wa'ayah talabah, tersurat, termaktub, bahwa akan datang penutup dari kalangan para nabi, akan datang penutup dari kalangan para rasul yang namanya adalah Ahmad, Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan hakikatnya mereka menunggu itu. Kapan nabi ini akan keluar? Kapan nabi ini akan diutus oleh Allah Jalla wa'ala? Maka ketika mereka mendapati bahwasanya nabi yang diutus tersebut bukan dari kalangan Bani Israel, sudah al-hasad wal-baghi, sifat hasad dan kedengkian tersebut, na'udzubillah min dzalik, menguasai mereka dibandingkan keimanan yang seharusnya mereka tunduk kepada perintah Allah Jalla wa'ala tersebut. Wa illa fahum ya'lamuna annahu Rasulullah, padahal mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum yajidunahu fit Taurati wal Injil, karena mereka mendapati kabar gembira tersebut dari At-Taurah wal Injil. Kadzalika Isa alaihi salam basyara bi Muhammadin Begitu pula Nabiullah Isa AS secara khusus telah memberikan kabar gembira tentang akan datangnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat tawrati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa yang disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam? Ketika Nabiullah Isa menyampaikan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, wahai kaumku, inni rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah di tengah-tengah kalian. Musaddiqan lima baina yadai. Aku mengimani apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku. Musaddiq, membenarkan. Min at-Taurah, apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadaku dari at-Taurah, wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitupun aku sampaikan ini kepada kalian wahai Bani Israel. Aku dakwahkan Islam ini kepada kalian wahai Bani Israel. Selain musaddiq, selain aku akan membenarkan, mendakwahkan apa yang ada di tengah-tengah at-Taurah ini, sekaligus aku pun mubasyiran bi rasulin, aku memberikan kabar gembira kepada kalian. Apa kabar gembiranya? Bi rasulin, dengan seorang utusan, ya'ti min ba'di, yang dia akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Makin dinukilkan dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Saf ayat yang ke-6, dihikayatkan secara abadi oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kepada kita apa yang terdapat di dalam Injil adalah sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Tapi nyatanya ikhwati fillah yarakumullah, kalau kita cari di Bible yang ada di zaman sekarang, Injil yang ada di zaman sekarang, ternyata kita tidak mendapati apa yang terkait dengan diutusnya kabar gembira bahwa akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Karena Bible dan Injil yang ada di zaman sekarang sudah diotak-atik oleh pendeta mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ar-ruhban bertanggung jawab dunia akhirat terkait dengan perubahan-perubahan tersebut. Maka ini wadih. Sudah sangat terang, sudah sangat gamblang. Ikhwati fillah yarakumullah, bahwa Injil pun telah mengkhabarkan akan datang seorang Rasul setelahku, kata Isa alaihi salatu wassalam, yang namanya Ahmad. Wa man huwa ar-rasul alladhi ja'a ba'da Isa, lam ya'ti ba'da Isa rasulun illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa lagi utusan Allah Subhanahu wa taala yang datang setelah Nabiullah Isa? Tidak ada yang Allah jalla wa ala utus setelah Nabiullah Isa kecuali utusan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasmuhu Ahmad, wasmuhu Muhammad, walahu asma'un kathira. Ism, namanya beliau Ahmad, namanya beliau pun Muhammad, dan beliau pun memiliki nama-nama yang banyak. Seperti yang sudah kita singgung pada pertemuan yang terakhir, bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memiliki nama Al-Mahi dan nama-nama lain yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang datang dalam periwayatan Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di sahih. Ikhwati fillah yara'akumullah. Maka terkait dengan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, sudah menjadi haddun fasil, telah menjadi patokan utama, pembatas antara an-nasara alal haq wa man yukhaliful haq. Siapa kaum Nasara yang berada di atas al-haq, dan siapa yang menyelisih al-haq tersebut? Karena kalau mereka mau mengikuti al-haq, apa yang disebutkan dalam Injil tersebut berupa bushra tadi, kabar gembira tadi, maka mereka akan mengikuti sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti apa yang sudah kita ketahui, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di masa kecilnya beliau diajak untuk berdagang bersama paman beliau Abu Talib ke negeri Syam, maka bertemu dengan seorang rahib, seorang pendeta, yang mana pendeta itu dari kalangan Nasara yang sedang beribadah di tempat peribadahannya. Maka dikisahkan dalam riwayat tersebut bahwa ketika rombongan Nabi Muhammad SAW yang ketika itu belum mendapat risalah kenabian dari Allah Jalla wa'ala, beliau masih kecil, beliau masih diajak oleh paman beliau Abu Talib untuk ikut berdagang ke negeri Syam. Belum diutus, karena beliau SAW seperti yang kita tahu diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul di usia yang ke-40. Ini masih kecil. Akan tetapi ketika itu benar-benar tanda kenabian nampak. Bagaimana Nabi SAW dan disaksikan oleh rahib tersebut bahwa Nabi SAW berserta rombongannya membuat keadaan alam yang ada di sekitar rahib tersebut sangat drastis. Bahkan disebutkan bahwasanya selama perjalanan rombongan Nabi SAW di negeri Syam tersebut dinaungi oleh awan-awan yang sangat sejuk. Begitu boleh dinukilkan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Nabi SAW sedang berteduh di bawah sebuah pohon, maka pohon tersebut pun bersujud mengarah kepada sosok Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebahagian muhaddithun menganggap bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang da'ifah. Tapi syahidnya ikhwati fillah irakumullah, ketika rahib tadi mendapati keadaan alam yang sangat berbeda, ternyata ada rombongan Nabi SAW sebelum diutus. Maka dipanggillah rombongan dari kalangan bangsa Arab, dari kalangan Quraisy, untuk makan yang telah dibuat, yang telah dihidangkan oleh rahib tersebut. Maka sang rahib tadi menyampaikan agar semua dari kalian rombongan Quraisy datang ke tempatku untuk makan apa yang aku hidangkan. Maka semuanya datang kecuali Nabi Muhammad SAW, beliau tetap berada di pohon yang beliau berteduh di bawahnya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ketika itu masih kecil, gak teranggap, dan mereka belum tahu kalau ini akan menjadi seorang Nabi, ini akan menjadi seorang Rasul. Maka rahib tadi dengan sekali lagi menegaskan, semua, jangan ada yang tersisa, semuanya harus mendatangi jamuanku, harus makan apa yang aku hidangkan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pun ketika itu masih kecil pun datang. Yang mana di situ dikisahkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat beberapa hal yang tidak membuat beliau nyaman. Karena beberapa pasukan Quraisy tersebut atau beberapa rombongan Quraisy tersebut memiliki satu ucapan yang mana ucapan tersebut mengandung sumpah, al-halaf. Tapi sumpahnya bukan atas nama Allah, tapi atas nama sesembahan yang ma'ruf di tengah-tengah mereka. Billat wal-uzza, demi Lat, demi Uzza, semua kami telah hadir di sini. Ketika awal-awal ditanya oleh sang rahib, apakah sudah hadir semua yang datang dari Quraisy, semua yang datang dari kota Mekah, apakah sudah hadir semua? Billat wal-uzza, demi Lat, demi Uzza, naam, semua hadir. Padahal sosok Nabi Muhammad belum hadir. Maka itu yang menjadikan Nabi Muhammad SAW tidak nyaman. Maka singkat cerita, terjadilah diskusi antara ar-rahib dengan Nabi Muhammad SAW yang ketika itu belum menjadi seorang Nabi. Maka terjadi diskusi, dialog antara rahib tersebut dengan sosok kecil Nabi Muhammad SAW. Yang akhirnya diambillah sebuah kesimpulan bahwa inilah, sosok inilah yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bushra yang tersebut di dalam Injil. Inilah Muhammad, inilah Ahmad. Maka ditanya oleh sang rahib, mana walinya, mana ayahnya? Maka Abu Thalib mendatangi rahib tersebut, aku pamannya. Dia enggak punya ayah? Lah, ayahnya sudah meninggal. Dia enggak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal ketika dia masih di dalam kandungan. Maka sang rahib tadi mengatakan, memang dia akan ditakdirkan tidak memiliki seorang ayah. Memang dia tidak ditakdirkan untuk memiliki seorang ayah. Begitu pula ikhwati fillah yarhamakumullah, dijelaskan oleh para ulama, kenapa sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melihat sosok ayah beliau. Begitu pula beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak sempat lama bersama ibunda beliau. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih kecil, belum beranjak dewasa. Aminah bintu Wahab, ummun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun meninggal. Maka disebutkan salah satu hikmahnya oleh para ulama, agar apa yang datang dari penjelasan-penjelasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa risalah Islam, berupa Al-Qur'anul Karim, risalah kenabian yang sangat agung, tidak ada yang menuduh bahwa ini adalah ajaran yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Sehingga pintu itu ditutup oleh Allah Jalla wa'ala dengan mewafatkan ayahanda Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi masih di kandungan, dan mewafatkan pula ibunda Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau masih sangat kecil. Maka singkat cerita ikhwati fillah yarhamakumullah, sang rahib tadi memberikan pesan kepada Abu Talib sang paman, cepat bawa sosok Nabi Muhammad, sosok Ahmad Muhammad ini pulang ke kota Mekah, cepat kamu bawa, dan hati-hati dari kaum Yahud. Kenapa? Karena kaum Yahud kalau mengetahui sosok anak kecil ini akan menjadi seorang nabi dan rasul, niscaya mereka akan mengejar Muhammad alaihi salatu wassalam dan akan membunuhnya. Jaga dia baik-baik wahai Abu Talib. Maka sejak dari situ Abu Talib menjadi seorang yang berada di garda terdepan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai benar-benar Abu Talib pun wafat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah berusaha untuk memberikan hidayah, ya ammi qul la ilaha illallah, hadis yang sudah kita ketahui bersama, tapi Abu Talib masih bersikukuh untuk berada di atas agama sang ayah. Maka bagaimana Abu Talib memiliki jasa yang besar, akan tetapi Abu Talib tidak mendapatkan hidayah al-Islam. Itulah hikmah besar yang Allah subhanahu wa ta'ala telah siapkan. Akan tapi khusus bagi Abu Talib, beliau mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan satu-satunya kafir, satu-satunya seorang kafir yang mendapat syafaat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Abu Talib. Dan orang kafir secara menyeluruh yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam secara menyeluruh tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi karena jasa yang cukup besar yang dimiliki oleh Abu Talib, maka beliau mendapatkan syafaat. Akan tetapi syafaat itu tidak sampai mengeluarkan Abu Talib menuju al-jannah. Tidak, tetap abadi khalidun mukhalladun finnar. Ini pamannya Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang paling disayang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya turun ayat innaka la tahdi man ahbab, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang engkau sayangi, orang-orang yang engkau cintai. Hidayah itu murni di tangan Allah Jalla Jalaluh. Maka khawati fillah yara'akumullah, inilah sosok Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Hafidhahullah wa'afa, alladhi yakfur bi'isa kafirun bil jami'. Maka siapa yang mengkufuri Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, hakikatnya dia telah mengkufuri seluruh para nabi dan rasul. Walladhi yakfuru bi Muhammadin kafirun bil jami'. Begitu pula orang-orang yang mengkufuri risalah kenabian Muhammad alaihi salatu wassalam pun hakikatnya mereka telah mengkufuri seluruh para nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala jalla wa'ala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabat qawmu nuhinil mursalin. Sungguh kaum Nuh telah mendustakan al-mursalin. Bentuk jamak, bukan mufrad. Al-mursalin, seluruh para utusan Allah subhanahu wa ta'ala telah didustakan oleh kaum Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Ma anna awwalar rusuli Nuhun wahum kadzabu Nuhan. Padahal kaum Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam adalah seorang atau kaum yang pertama kali diutus, yakni Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali ke tengah-tengah kaum Nuh tersebut. Wa hum kadzabu Nuhan, yang mereka dustakan hanya Nabiullah Nuh. Enggak ada mereka mendustakan Isa, enggak ada mereka mendustakan para nabi yang sebelum Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, karena memang Nabiullah Nuh adalah utusan Allah pertama. Enggak ada sebelum Nuh alaihi salatu wasalam yang diutus ke tengah-tengah mereka. Jadi perdana Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam diutus ke tengah-tengah mereka pun didustakan oleh kaum Nuh. Maka ketika mereka mendustakan kaum Nuh, dihukumi oleh Allah Jalla wa'ala bahwa mereka mendustakan seluruh mursalin, seluruh utusan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa terkecuali. Kadzabu al-mursalin, ya'ni alladhina ja'u min ba'dihi. Li'anna man kadzaba bi rasulin, fahuwa mukadzibun bi jami'ir rusul. Kenapa mereka disifati dengan orang-orang yang telah mendustakan seluruh para rasul, seluruh para nabi yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala, yakni alladzina ja'u min ba'dihi, yakni mereka telah dihukumi sebagai orang-orang yang mendustakan seluruh para nabi yang datang setelah Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam, padahal mereka enggak ketemu dengan Nabiullah Muhammad, mereka enggak ketemu dengan Nabiullah Isa, Musa, Daud dan yang lainnya, tidak sama sekali mereka temukan, tapi dihukumi oleh Allah Jalla wa'ala sebagai orang-orang yang mengkufuri seluruh para nabi. Li'anna man kadzdzaba bi rasulin, kaidahnya seperti ini, karena orang-orang yang mendustakan satu rasul saja, fahuwa mukadzibun bi jami'ir rusul, bahwa mereka telah mendustakan seluruh utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula firman Allah Jalla wa'ala yang semakna dengan ini, kadzdzabat 'adunil mursalin, kaum 'ad pun demikian telah mendustakan seluruh para rasul. Kadzabat Samud al-mursalin, begitu pula Nabiullah kaum Samud, begitu pula kaum Samud yang mendustakan seluruh para rasul. Kadzabat ashabul aikatil mursalin, ashabul aikah pun demikian dihukumi oleh Allah Jalla wa'ala telah mengkufuri seluruh nabi dan rasul. Falladhi yakfuru biwahidin huwa kafirun bil jami', maka orang-orang yang mendustakan satu saja dari utusan-utusan Allah Jalla wa'ala, hakikatnya dia telah mengkufuri seluruh para nabi dan rasul. Innal ladina yakfuruna billahi wa rusulih, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulih, wa yaquluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd, wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, ulaika humul kafiruna haqqa. Kembali dinukilkan oleh Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan. Mereka-mereka yang mengkufuri Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mau beriman kepada utusan-utusan Allah Jalla wa ala. Mereka ingin membedakan antara Allah dengan para rasulnya. Bagaimana maksudnya? Yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Yang mereka inginkan, kami hanya beriman dengan sebahagian dan kami mengkufuri sebahagian yang lainnya. Kami hanya mau beriman dengan Musa tapi tidak mau beriman dengan Muhammad. Kami hanya mau beriman dengan Isa tapi tidak mau beriman dengan Muhammad. Hakikatnya kata beliau, wa yuriduna ayattakhidhu baina dhalika sabila, ingin menjadi orang yang sok bijak, mengambil sikap pertengahan. Sebahagian diimani, sebahagian dikufuri. Sebahagian dijawab apa yang mereka perintahkan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sebahagiannya diacuhkan. Maka apa kata Allah Jalla wa ala dengan sikap mereka yang sok bijak tersebut, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah hakikat dari orang-orang kafir wal iyadz billah. Ma'a annahum yu'minuna bi ba'dhin. Padahal mereka adalah orang-orang yang mengimani sebahagian nabi dan rasul Allah Jalla wa'ala. Lakin la yakfil imanu bil ba'd. Akan tetapi tidak cukup hanya mengimani sebahagian nabi dan rasul. La budda minal imani bil jami'. Liannahum kulluhum rasulullah. Bahkan kita wajib harus untuk mengimani seluruh para nabi dan rasul. Karena semuanya bersumber dari satu zat yang maha mulia. Bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum ja'u min indillahi Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua datang dari Allah Jalla wa'ala. Yubashiru awaluhum bi akhirihim. Pertama kali dari Rasul, yang pertama diutus akan memberikan kabar gembira. Akan datang kepada kalian, Nabi dan Rasul. Akan datang kepada kalian, Nabi dan Rasul. Demikian seterusnya. Wa yu'minu akhiruhum bi awalihim. Begitu pula yang akhir daripada Nabi dan Rasul seperti sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau mengimani apa yang ada pada para Nabi dan Rasul sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Hadza madhhabul muslimin wa ahlus sunnah atau ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab kaum muslimin yang benar dan madhab ahli sunnah wal jamaah. Maka ini menunjukkan kepada kita, ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, terkait dengan apa yang disebutkan dalam kaidah besar, man yukadzib, barang siapa yang mendustakan biwahidin minar rusul, satu saja dari kalangan rasul, dari kalangan nabi, fahuwa mukadzibun bil jami', hakikatnya dia telah mendustakan seluruh utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ikhwati fillah yarhamakumullah, walhamdulillah kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-20 yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Biidznillah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan kaidah yang disampaikan oleh Al-Musannif rahimahullahu taala terkait dengan al-imanu bi annal jannata haqqan wan nar wa haqqun wan naru haqqun. Bi annal jannata haqqun wan nara haqqun. Keimanan seorang ahlus sunnah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya al-jannah itu hak ada, begitu pula an-nar itu hak, wa annahuma makhluqatan, dan keduanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ikhwati fillah yarakumullah wa ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Dari akhir atau sisa waktu yang ada kurang lebihnya 3 menit, ingin ana sampaikan sebuah faedah yang telah disampaikan oleh Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah wa ra'a terkait dengan diutusnya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena kita berada pada pembahasan al-imanu bi jami'ir rusul, terkhusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah jalla wa ala ke muka bumi ini rahmatan lil alamin, sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Maka disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'a bahwasanya rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan diutusnya beliau ini karena untuk alam semesta. Jadi bukan hanya ditujukan untuk seorang yang mukmin, bukan hanya ditujukan seorang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa merasakan rahmatnya. Karena kita mengetahui bahwa kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang-orang yang benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah jalla wa ala, mendapatkan hidayah, petunjuk, alhamdulillah. Tapi di sisi yang lain, rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun berlaku bagi mereka yang kufur kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya disebutkan rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta secara menyeluruh. Mu'minuhum wa kafiruhum. Apakah mereka beriman ataukah mereka kufur? Kalau mereka beriman enggak ada masalah, enggak ada iskal terkait dengan pembahasan ini. Lantas bagaimana orang yang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kok bisa dikatakan sebagai orang-orang yang juga mendapatkan rahmat dari Nabi alaihi salatu wasallam? Maka dijawab oleh beliau hafizahullah wa ra'ah bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan rahmatan lil alamin, yang juga merupakan rahmat bagi mereka yang kufur kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ketika orang-orang kafir tersebut, bentuk rahmatnya adalah ketika orang-orang kafir tersebut benar-benar bisa mendapatkan kesejahteraan hidup dunia. Benar-benar bisa merasakan, mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat sejarah, apa yang terjadi di tengah-tengah umat yang terdahulu, ikhwati fillah yarakumullah wa ayyuhat talabah, maka orang yang kufur kepada Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, yang kufur kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam dan nabi-nabi yang lainnya. Biasanya seperti apa diperlakukan oleh Allah Jalla wa'ala? Ada yang dihujani batu, ada yang ditenggelamkan, ada yang dihancurkan dengan suara yang memekikkan telinga, dan azab-azab yang langsung mereka dapatkan di dunia. Tapi tidak bagi Nabi Muhammad SAW yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW, tidak demikian keadaannya. Mereka bisa sejahtera, mereka bisa mendapatkan rahmat tadi selama mereka hidup di dunia ini. Mereka selamat, mereka akan aman dari azab dunia. Tapi azab akhirat akan menunggu mereka di akhirat kelak. Maka ini yang bisa kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wabihadzal qadar kifayah. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yarhamukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.